Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azakumullahu jami'a. Talabatul ilam, santri-santri yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami kasihi dan kami sayangi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluh berada di dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit pengumuman bahwa untuk besok ada perubahan barakallahu fikum jadwal khusus besok. Nah, insidental ada tukeran ya jadwal antara ana dengan Al-Ustaz Abdul Hasan hafizahullahu taala wa ra'a. Nah, jadi besok yang akan memberikan materi adalah Ustaz Abdul Hasan dengan materi yang beliau barakallahu fikum ampuh, yaitu Sahih Muslim. Sedangkan Sabtu kita akan lanjutkan kitab Mukhtasar. Nah, tapi sehingga diperhatikan baik-baik, dipersiapkan dan tidak salah membawa kitab. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bimbingan dan arahan dari beliau al-musannif rahimahullahu ta'ala terkait dengan barakallahu fikum, bagaimana sikap kita ketika bermuamalah, berinteraksi dengan penguasa-penguasa yang zalim. Nah, ya. Ingat, ada tanda kutipnya. Ya, bagaimana kita bersikap dengan penguasa yang zalim? Penguasa yang jahat, penguasa yang barakallahu fikum semena-mena. Nah, kata beliau ada tiga kondisi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kondisi yang pertama yang kemarin sudah barakallahu fikum kita selesaikan uraian cukup panjang dari beliau, tayyib, yaitu kondisi kita masuk kepada mereka dalam artian kita menjalin hubungan yang erat dan dekat. Barakallahu fikum, kita menjadi orang-orang yang siap membela penguasa yang zalim tadi, ya, menjadi barakallahu fikum pelindungnya, ya, menjadi barakallahu fikum bempernya kalau ada yang mencoba untuk barakallahu fikum tayyib menyerang, ya. Nah, dia yang angkat bicara mencarikan untuk penguasa tadi segala macam dalil-dalil yang melegalkan, yang menghalalkan perbuatan kezalimannya. Dan ini yang paling jelek, kata beliau. Ya. Ulama-ulama su. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Al-halusani. Kondisi yang ketiga. Ketika kita berhadapan dengan penguasa yang zalim tadi. Adalah ayyadkhula alaihi sultanu zairan. Fajawabus salami labudda minhu. Kondisi yang kedua adalah penguasa tadi yang masuk menemui kita sebagai bentuk kunjungan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi penguasanya yang mengunjungi kita. Kalau Anda mungkin barakallahu fikum kepala pondok pesantren, ya. Nah, jadi penguasa yang datang barakallahu fikum, nah, untuk mengunjungi, entah langsung dari penguasa tertinggi, ya, kunjungan camat, bupati, gubernur, menteri, atau bahkan presiden sekaligus barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Mendapat kunjungan dari orang penting, ya, orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan. Nah, maka kata beliau, menjawab salam darinya adalah perkara yang wajib. Kita diajarkan oleh beliau bagaimana menyikapinya. Ingat ya, ini dalam kondisi penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang semena-mena. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, terlepas itu dia punya tujuan politik atau punya tujuan apa, ya, barakallahu fikum, itu urusan dia. Sikap kita sebagai barakallahu fikum seorang yang berilmu, ya, santri barakallahu fikum, na'am, ataupun ulama atau ustadz atau kiai, nah, kita diajari oleh beliau untuk menjadi orang-orang berilmu yang memiliki integritas, ya, memiliki wibawa, memiliki kehormatan. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita silau, ya, dengan kekuasaan. Nah, terkadang itu menjadi barakallahu fikum sarana politik orang-orang yang memegang kekuasaan. Ya, dilihatnya pondok ini kok santrinya banyak. Ya, ada ribuan. Tapi kok tampaknya dia tidak memihak kita. Tapi juga tidak memihak lawan. Gitu ya. Tidak memihak oposisi. Nah, ini suaranya bisa diperjuangkan. Nah, mungkin mereka belum mau menunjukkan kecondongan dan keberpihakannya karena belum mengenal kita. Nah, maka diutuslah. Ya, atau dianya sendiri yang datang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Bukan dalam kunjungan politik, mungkin kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Masalah politik nanti secara wah pribadi. Nah, face to face baru ngomong ke pimpinan pondok pesantrennya, gitu ya. Nah, tayyib. Pak Kiai, gimana ini ya? Nah, tahun depan saya mau maju pilkada. Tahun depan saya mau mencalonkan diri jadi gubernur. Tahun depan saya mau jadi calon presiden. Nah, bicara, ya. Nah, komunikasi politik. Nah, tapi yang ditampilkan mungkin barakallahu fikum agenda apa? Kenegaraan. Nah, maka di sini kita diajarkan oleh beliau bagaimana seorang ahli ilm, ya, itu menjaga integritasnya, tapi juga barakallahu fikum tidak salah menempatkan dirinya sebagai seorang warga negara. Nah, ini diajari oleh beliau. Ya, tidak menutup kemungkinan siapa tahu antum nanti jadi kepala-kepala pondok pesantren, ya kan? Allahumma amin. Barakallahu fikum. Nah, jadi sudah punya ilmunya. Waktu nyantri sudah diajari. Gini caranya. Nah, Kata beliau, wa ammal qiyamu wal ikramu fala yahrumu muqabalatan lahu ala ikrami. Adapun sikap kita yang bangkit menyambut kedatangan tadi, artinya ada surat resmi dari pihak pemerintahan bahwa akan ada kunjungan Bapak Gubernur, Menteri, atau Presiden ke pondok Tayyib Antum. Maka sikap kita menyambut ya undangan tadi, barakallahu fikum, dan memuliakan tidaklah diharamkan. Nah, karena ini resmi kunjungan kenegaraan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sebagai bentuk barakallahu fikum muqabalah ya, timbal balik dari kita karena penghormatan yang telah mereka berikan. Nah, jadi ketika mereka mengunjungi kita berarti mereka mau menghormati kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak sembarangan kunjungan dari seseorang yang memegang kekuasaan. Ya, jadi mereka mau mengunjungi kita itu sebuah tanda barakallahu fikum secara lahiriah kalau mereka menghormati. Iya, maka sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menyikapi seseorang dengan barakallahu fikum sikap yang sama atau lebih baik. Orang menghormati kita, ya kita hormati. Nah, dengan cara kita sambut barakallahu fikum na'am. Iya, dengan sambutan kita seperti ketika kita menyambut tamu. Nah, dimuliakan barakallahu fikum na'am. Iya. Disiapkan acara sambutan barakallahu fikum. Nah. Fa innahu bi ikramil ilmi waddin mustahiqqun lil hamdi. Karena penguasa yang mau memuliakan ilmu dan agama, tentu penguasa itu berhak untuk dipuji. Berhak untuk diapresiasi. Ya, karena dia masih memandang barakallahu fikum na'am ilmu dan agama atau ulama tadi barakallahu fikum untuk dihormati dan dimuliakan. Maka kita pun memberikan feedback, respon yang baik. Gitu ya. Nah, kita apresiasi, kita puji barakallahu fikum. Nah, kita sambut. Kama annahu bizulmi mustahiqqun lizzam. Sebagaimana penguasa tersebut dengan kezalimannya dia pun berhak untuk dicela. Fa in dakhala alaihi wahdahu. Ini beberapa kondisinya. Kalau penguasa tadi dia masuk sendirian mengunjungi barakallahu fikum kita ya sendirian. Tayyib, jadi enggak rame-rame barakallahu fikum. Tidak mengajak rombongan. Ya. Waqad ra'a alla yaquma izazan liddin fahuwa aula. Kalau dia memandang dia tidak ya menyambutnya dengan sambutan yang meriah, artinya barakallahu fikum ya sambutannya biasa karena ini kunjungan bukan kunjungan kenegaraan ya, tapi kunjungan pribadi atas nama individu. Dia datang ke pondok kita bukan membawa instansi negara. Kunjungan dia pribadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka kata beliau, ini pengusaha yang zalim ya. Ketika dia memandang bahwa tidak bangkit, tidak menyambut dengan meriah, artinya ya karena kunjungan pribadi ya kita sambut biasa saja. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dalam rangka memuliakan agama, ya, maka itu lebih utama kata beliau. Nah, artinya ketika dia datang secara pribadi, atas nama pribadi, ketika kita tidak menyambutnya barakallahu fikum dengan sukaria, dengan sukacita, sebagai bentuk ya pengagungan kita terhadap agama, nah, karena orang ini telah menginjak-injak keadilan, menginjak-injak barakallahu fikum na'am, kebenaran ya dengan sikapnya yang semena-mena, maka lebih utama dia tunjukkan karena dia datang atas nama pribadi. Dan dia punya sifat yang apa? Arogan, sombong, barakallahu fikum, na'am, dan semena-mena. Ya. Ayo. Kita tidak bangkit, tidak menyebutnya dengan sukacita, biasa saja, lebih utama kata beliau. Nah. Wa in kana dukhuluhu alaihi fi jam'in. Tapi kalau masuknya dia mengunjungi kita membawa rombongan, membawa nama instansi negara. Paham ya? Nah, kunjungan resmi. Maka kata beliau, famura'atu hishmati arbabil wilayat fima baina ra'aya atau ri'aya awla wa amsal. Maka kata beliau, mempertimbangkan, memperhatikan marwah ya, atau kehormatan bagi pemilik-pemilik otoritas, bagi pemilik-pemilik wewenang, bagi pemilik-pemilik kebijakan, maksudnya penguasa. Ya. Nah, sikap kita dalam rangka menjaga, menghormati marwah, kehormatan instansi negara kita sendiri. Jadi bukan kita lihat secara personalnya, yang kita lihat ini kunjungan tersebut membawa nama instansi negara. Maka yang kita jaga adalah kehormatan negara kita. Paham ya? Walaupun kita enggak senang dengan kelakuan penguasa dan barakallahu fikum orang ada di sekitarnya. Ketika mereka bertindak zalim, bertindak semena-mena. Kita enggak suka. Tapi karena mereka datang ke tempat kita membawa nama instansi negara, ya, barakallahu fikum, maka kita hormati. Nah. Paham ya? Itu kata beliau. Tayyib. Lebih utama dan lebih barakallahu fikum ya, lebih baik kalau kita tadi menghormati, menghargai. Nah, karena yang kita lihat tadi mereka membawa nama instansi negara kita. Jadi sambutan kita kepada mereka ya, karena kita menghormati negara ini. Ya, kita memuliakan negara kita. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wala ba'sa bil qiyami ala hadhihi niyyah, kata beliau. Tidak mengapa bagi dia untuk bangkit menyambut kedatangan penguasa-penguasa tadi dengan niat yang demikian. Ya, jadi bukan dalam rangka menghormati kezolimannya, ketindakan dia yang semena-mena, tapi kita menyambut dia karena dia membawa nama instansi negara atau kerajaan. Itu yang kita lihat, ya, kita sambut, barakallahu fikum, kita terima dengan baik, dengan sukacita, yang kita lihat nama negara kita. Gitu ya, nah, barakallahu fikum, itu kata beliau. Wa in alima anna dhalika la yurithu fasadan firra'iyya, wa la yanaluhu adha min ghababihi, fatarkul ikram bil qiyam aula, kata beliau. Tapi kalau dia tahu bahwa tindakan tersebut tidak memberikan efek kerusakan ya pada rakyat dan dia tidak akan dianiaya, disakiti oleh penguasa tadi karena dia marah, nah, maka kata beliau, ya, tidak melakukan ikram penghormatan dengan menyambut itu lebih utama. Artinya, ketika Anda tidak menyambutnya dengan gegap gempita, dengan sukacita, artinya biasa-biasa saja, dan dia melihat, dia memandang dengan pertimbangan dari segala macam pihak, ya, bahwasanya hal itu tidak akan menimbulkan efek barakallahu fikum yang jelek, maka lebih utama. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, dalam rangka tadi barakallahu fikum tetap ya menjaga hati rakyat gitu ya. Bagaimanapun rakyat tentu ya dengan berbagai macam tingkat keilmuan mereka melihat kok pondok si fulan ya menyambut dengan meriah kedatangan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Nah, ya. Bagaimanapun tentu akan melukai hati sebagian rakyat yang mungkin enggak paham. Nah, dikira wah berarti pondok ini mendukung pemerintahan yang zalim. Nah, tapi bagi yang paham, mereka akan tahu ya, sambutan tersebut karena melihat nama instansi negaranya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi kalau memandang kata beliau tidak ada dampak yang buruk ya. Nah, dengan tidak menyambut gegap gempita, tidak menyambut kunjungan tadi dengan barakallahu fikum meriah ya, biasa-biasa saja dalam rangka karena dia hendak menjaga hati rakyat kecil yang mungkin tidak mengerti barakallahu fikum. Nah, itu lebih utama kata beliau. Nah, tayyib. Kalau tidak, dia pandang tidak ada dampak yang buruk. Tapi kalau dia memandang ini akibatnya akan buruk, ya akibatnya akan barakallahu fikum jelek, ya sudah, berikan sambutan. Ya, dengan cara niatan menghormati instansi negara. Bukan menghormati penguasa yang zalim dan semena-mena tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Thumma yajibu alaihi ayyunsihahu. Tayyib. Kemudian berikutnya kata beliau, entah dia menyambut kedatangan penguasa tadi dengan meriah atau biasa, ada kewajiban dia yang berikutnya. Adalah wajib bagi dia untuk menasehati penguasa tadi. Nah, saat yang tepat, karena kebetulan dia langsung mengunjungi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Apalagi kita bisa berbicara dengan langsung. Nah, minta kesempatan. Barakallahu fikum. Nah, mohon maaf ya, Bapak Presiden, Pak Gub, atau Pak Camat, atau Pak Bupati. Iya. Apa bisa kita berbicara empat mata? Ya, dari hati ke hati ada beberapa yang ingin saya perbincangkan. Nah, di situ saatnya bagi dia untuk menyampaikan nasihat. Barakallahu fikum. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'arifahu tahrima ma yaf'aluhu mimma la yadri annahu muharram. Di sana dia menasihati penguasa tadi tentang keharaman-keharaman yang dia lakukan dan dia tidak tahu kalau itu haram dan cukup besar kemungkinan itu terjadi. Iya, penguasa tadi melakukan kezaliman-kezaliman yang ada karena dia enggak paham. Barakallahu fikum. Nah, karena juga ada ulama-ulama yang su' yang ada di sekitar dia yang membenarkan tindakannya. Nah, dia sudah tanya. Iya, masa haram Pak Yai? Loh, kata Kiai Pulan enggak apa-apa itu anak tanya, boleh kok halal. Nah, iya. Sehingga terjadi dialog. Oh, enggak benar itu Bapak Presiden. Oh, enggak benar itu Pak Menteri. Itu haram itu. Ini dalilnya, ini keterangannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Nah, saya tidak hendak memaksa panjenengan, tapi jadikan nasihat saya ini pertimbangan dan ya, nah bahan tayyib koreksi bagi panjenengan untuk kedepannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu cara yang baik. Kalau penguasanya tadi adalah penguasa yang aqil, barakallahu fikum ya, penguasa yang muwaffaq ya, insyaallah barakallahu fikum ada ya, perubahan yang baik nantinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena penguasa yang aqil, barakallahu fikum, dia tidak akan mudah tertipu, tidak akan mudah diperdaya oleh kata-kata dan rayuan ya orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang barakallahu fikum menjilat kekuasaan, mencari kekayaan. Barakallahu fikum. Nah, paling tidak kita sudah berbicara menyampaikan barakallahu fikum pesan-pesan kebenaran. Nah, masalah dia menerima atau tidak itu tergantung taufik dan hidayah dari Allah. Gitu ya. Tapi tugas kita sebagai orang yang alim sudah tersampaikan. Alhamdulillah dengan kunjungannya itu ada hikmah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga saya barakallahu fikum di dalam Fathul Majid itu ya, disebutkan ada sebuah kisah barakallahu fikum tentang seorang raja yang dia menyampaikan tentang gelar ya raja yang dia sematkan kepada dirinya tapi itu sudah kebablasan ya. Nah, pada pembahasan tayyib bab menamakan dirinya at-tasammi bil qadil qudat ya, seorang yang menamakan dirinya dengan al qadil qudat, hakimnya para hakim. Nah, itu dikiaskan dengan orang raja yang menamakan dirinya dengan malikul amlak, raja di raja. Sehingga saya pada khilafahan Abbasiyah barakallahu fikum, nah itu di ta'liknya Fathul Majid disebutkan raja tersebut menamakan dirinya dengan nama-nama yang semakna dengan itu ya. Nah, yang gelarnya itu wah tinggi sekali ya, itu kan yang namanya raja di raja itu hanya untuk Allah, gelar yang seperti itu tinggi sekali. Nah, dia sudah minta barakallahu fikum saran pendapat dari ulama-ulama yang ada, dan barakallahu fikum mereka mengiyakan, tidak ada masalah ya, itu gelar yang bagus, cocok untuk panjenengan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kecuali satu. Padahal ulama yang satu ini sangat dekat dengan beliau. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia mengatakan, "Enggak boleh." Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Rajanya sempat marah. Nah, kenapa enggak boleh? Iya. Ulama yang lain mengatakan boleh. Antum kenapa mengatakan tidak boleh? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum kan teman baik saya. Nah, iya. Tatkala yang jauh dari saya mendukung, kenapa antum yang paling dekat tidak mendukung? Karena itulah paduka. Karena saya dekat dengan jenengan, saya tidak mendukung nama itu. Kenapa? Nama itu milik syariat. Nah, barakallahu fikum. Iya. Di awal rajanya sempat emosi dan dia diasingkan. Barakallahu fikum, dijauhkan. Nah, tayyib. Tapi kemudian raja tersebut mendapatkan taufik ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir lagi. Nah, barakallahu fikum. Dan dia menyadari bahwa yang benar adalah ucapan ulama yang sendirian tadi. Ya, nah, yang lain hanya mencari muka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan beliau setelah itu menghargai, mengapresiasi barakallahu fikum ulama tersebut, ya, hanya kamu yang memang enggak pernah basa-basi sama saya. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Nah, mulai saat ini kamu akan semakin dekat dan akan menjadi orang yang semakin saya percaya. Nah, ya, tayyib. Artinya apa yang dia sampaikan itu benar-benar barakallahu fikum penilaian dia secara barakallahu fikum secara ilmiah ya, bukan mengharapkan posisi dan kedudukan. Nah, karena dia tahu resikonya ketika melawan ya, ketika mengingkari keputusan raja tadi ya, resiko yang paling berat dia hadapi adalah dieksekusi. Tapi dia menerima itu semua. Naam, yang penting raja ini mengetahui kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim. Gitu ya. Nah, bisa jadi tadi raja itu enggak ngerti ini haram karena apa? Ulama-ulama yang ada di sekitarnya mengatakan apa? Halal, enggak apa-apa, boleh paduka. Nah, iya, tayyib. Nah, dengan ada seorang ulama yang terus terang mengatakan kalau itu haram, paling tidak itu menjadi barakallahu fikum ya, salah satu bahan pertimbangan dia, siapa tahu itu menjadi asbab hidayah dan taufik barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan menyebabkan dia merevisi atau merubah keputusan yang zalim dan tidak benar tadi. Fa amma i'lamuhu bitahrimi dzulmi wasyurbil khamri fala faidata fihi. Adapun tindakan sang alim barakallahu fikum menginfokan kepada sang raja tentang haramnya kezaliman atau meminum khamar, kata beliau tidak ada faedah padanya. Artinya menyebutkan secara spesifik barakallahu fikum, secara detail, secara rinci bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh raja tadi, menurut beliau ini opsional. Artinya barakallahu fikum ya, dalam pilihan bisa kita pakai, bisa tidak. Ini pendapat beliau. Ya. Artinya menyebutkan kepada sang penguasa tadi secara spesifik ya. Nah, tindakan raja tadi yang barakallahu fikum salah gitu ya. Nah, salahmu di sini, di sini, di sini. Nah, biasanya rajanya tukang minum khamar, suka mabuk-mabukan. Barakallahu fikum na'am. Itu kata beliau tidak ada faedahnya. Baik. Ini tinggal ya opsional dalam beberapa kondisi barakallahu fikum na'am, ada kalanya kita menyebutkan secara global, secara umum ya. Nah, tanpa menyebutkan secara spesifik. Karena bisa jadi nanti tanggapan dia salah. Kok kamu tahu saya melakukan ini? Berarti kamu mata-matain saya. Ke dalam hatinya dia ya kan. Kok dia bisa tahu? Ya, tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh raja tadi secara spesifik. Padahal itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Halim Fulan kok bisa tahu? Jangan-jangan. Nah, paham ya? Salah paham dia. Jangan-jangan orang yang ada di sekitar saya dekat-dekat itu ya membocorkan tindakan saya ini. Nah, padahal ya yang tahu hanya orang tertentu. Ya, kelakuan raja yang absurd tadi barakallahu fikum. Nah, yang aneh, yang menyimpang barakallahu fikum. Nah, hanya orang tertentu. Sehingga ketika dia sebutkan padahal mungkin dia menyebutkannya barakallahu fikum sebagai contoh saja gitu ya. Nah, tapi pas kena, loh kok bisa tahu? Nah, khawatirnya tanggapannya rajanya beda. Tanggapan penguasanya beda. Inti masang mata-mata ya. Gitu ya. Jadi jadinya suudzon. Kemungkinan itu ya. Alasan beliau mengatakan kenapa tidak perlu menyebutkan secara spesifik, secara khusus bentuk pelanggaran apa? Penguasa tadi. Nah, barakallahu fikum. Bal alaihi ayyukhawifahu min rukubil ma'asi. Tetapi, kata beliau, hendaknya dia ya, menakut-nakuti raja, penguasa, dengan tindakan dia yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya secara global, binasati. Ya, nah, tayyib. Paduka raja, wahai bapak presiden. Ya, nah, tayyib. Mohonlah, ya. Nah, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Lakukanlah tindakan-tindakan ketaatan, ya. Nah, Anda itu menjadi penguasa tidak selamanya. Berapa tahun sih? Ya. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan presidential ya paling 2 periode, 10 tahun. Nah, 10 tahun itu enggak lama wahai presiden. Ya, setelah itu Anda akan menjadi orang biasa dan akan mempertanggungjawabkan tindak tanduk Anda selama 10 tahun itu sepanjang umur Anda. Nah, pertimbangkan baik-baik. Nah, gitu ya. Jadi sampaikan secara global, secara umum barakallahu fikum, tidak secara spesifik, secara khusus. Karena tadi ya khawatir salah tanggapan, salah prasangka. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi yang bilang ya, ini opsional ya, pilihan barakallahu fikum. Nah, bisa kita terapkan, bisa juga tidak barakallahu fikum. Ketika kita melihat ada sesuatu yang lebih bermaslahah untuk menta'in ya, maka kita sebutkan. Nah, misal raja yang tanya, "Wah, memang apa pelanggaran yang saya lakukan?" Loh, enggak sadar dia. Ya, nah, perasaan anak ketika menjabat, saya sudah sebaik-baiknya dalam memberikan keputusan, pertimbangan itu selalu saya tanya para ulama yang ada di sisi saya. Nah, gak pernah saya memutuskan satu keputusan tanpa pertimbangan para ulama. Wah, berarti dia gak tahu sisi salahnya. Nah, iya, mohon Pak Kiai menjelaskan. Mohon Pak Ustadz menjelaskan. Nah, mohon ya antum menjelaskan. Artinya di sini dia dengan secara sukarela membuka diri. Ya, di mana letak kesalahannya. Mahum ya. Makanya tadi dibilang ini secara opsional, pilihan saja. Pada beberapa kondisi, ya mau tidak mau kita akan menunjukkan bentuk sisi kesalahannya. Barakallahu fikum. mahma dhanna anna takhwifa yu'thiru fi qalbihi. Nah, selama dia memiliki dugaan, memiliki feeling ya yang begitu kuat bahwa menakut-nakuti sang penguasa tadi akan memberikan pengaruh pada hatinya. Artinya kita merasa punya feeling yang kuat, raja ini sebenarnya orang yang baik. Ya, penguasa ini orang yang baik. Hanya saja dia dikelilingi orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Ya, nah. Kita merasa barakallahu fikum pada dirinya ada sisi kebaikan. Nah, maka kita takhwif raja tadi. Nah, wa alaihi ayyurshidahu ilal masalih, dan juga menjadi tanggungan kewajiban bagi sang alim untuk membimbing raja tadi kepada hal-hal yang membawa maslahah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa mata arafa tariqan ala wifqi syar'i yahsulu bihi ghardadh dhalim min ghairi ma'siyatin arrafahu iyahu. Maka, kata beliau, ketika sang alim tadi mengetahui satu jalan, ya, satu solusi, nah, yang sesuai dengan syariat, yang bisa mencapai tujuan penguasa yang zalim tadi, tanpa adanya kemaksiatan, maka dia beritahu penguasa tadi. Artinya, ketika sang alim tadi punya solusi dari permasalahan yang dihadapi ya bah, pemerintahan raja tadi. Ya. Solusinya itu tidak pakai kezoliman. Nah, tidak pakai maksiat. Yang selama ini raja itu diberikan solusi oleh orang-orang yang di sekitarnya dengan cara kemaksiatan. Ya, dengan cara yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, rajanya ya percaya-percaya saja karena menganggap orang yang ada yang di sekitarnya itu adalah pakar-pakar dan ahli-ahli. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ternyata yang disarankan adalah cara yang menyisi syar'i. Dan alim ini tahu dia punya ide, dia punya gagasan yang akan menyelesaikan permasalahan kenegaraan atau pemerintah tanpa adanya penyelisihan secara syar'i, maka dia kasih tahu. Nah, ya. Dalam masalah ini, saya punya gagasan, saya punya ide, saya punya nasihat, ya, kepada panjenengan. Nah, oh, begitu Pak Yai. Iya. Nah, itu kita sempat bingung kemarin itu. Bagaimana solusinya? Akhirnya itu yang kita pakai. Nah, itu tidak benar, wahai Raja. Itu tidak benar, Pak Presiden. Nah, yang benar bagaimana? Begini. Tek, tek, tek, tek, tek. Oh, begitu ya. Ternyata lebih mudah. Lebih mudah. Nah, ya, kiai-kiai samping saya kok enggak menyarankan seperti itu. Iya. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Itu kan lebih santun ya, tanpa merendahkan atau barakallahu fikum menghina ya kiai-kiai yang lain. Walaupun mungkin memang rendah dan hina kiai-kiai tersebut, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Jadi, ya, luar biasa ya di sini beliau mengajarkan kepada kita etika menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, menjadi orang yang berilmu ketika berhadapan dengan penguasa ya. Nah, jadi punya integritas, barakallahu fikum. Allah musta'an wa ala tiklan. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-halus salitsu. Kondisi yang ketiga. Nah, ya. Baik. Dari kondisi berjumpanya kita dengan penguasa yang zalim. Jadi yang pertama, kita memang benar-benar masuk bersama mereka, menjadi pembela mereka. Yang kedua, merekalah yang masuk menemui kita sebagai bentuk kunjungan. Yang ketiga adalah ayya'tazila anhum fala yarahum wala yarawnahu. Kondisi yang ketiga, dia mengasingkan diri. Dia menjauh dari mereka, penguasa-penguasa tadi. Sehingga dia tidak melihat penguasa-penguasa tersebut. Dan mereka pun, penguasa tadi, tidak melihat dia. Nah, artinya dia benar-benar menjauh dari hiruk pikuk barakallahu fikum na'am, ya, urusan-urusan tayyib kenegaraan tadi, nah, dan kekuasaan barakallahu fikum na'am. Wassalamatu fi dzalika, kata beliau, dan keselamatan dirinya ada pada tindakan tersebut. Artinya memang dia tidak ada sedikitpun kaitan dengan politik dan politikus. Ya, nah, dia benar-benar menjauh barakallahu fikum. Nah, karena memang seorang alim ulama barakallahu fikum sedikit banyak akan menjadi lirikan dan incaran para, ya, politikus-politikus dan orang-orang ahli politik. Nah, karena mereka tahu orang ahli agama itu punya pesona sendiri, ya. Nah, punya daya tarik bagi suara-suara masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang lagi tenar-tenar, yang lagi viral, wah itu mesti godaannya luar biasa. Ya, nah, sampai sempat ada yang ditawari jadi wakil calon wakil presiden, ya kan? Nah, barakallahu fikum, pada pemilihan yang sebelumnya, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Iya, sehingga luar biasa. Jadi kalau dia masih barakallahu fikum berada di tayyib keramaian, ya, di pusat pemerintahan, itu mau enggak mau mesti kena imbasnya. Nah, sehingga dia memilih untuk benar-benar menjauh dari hiruk pikuknya politik barakallahu fikum. Nah, tayyib, iya. Dia sudah tidak lagi menjadi pejabat apa? Pemimpin pondok pesantren, ya, nah, sudah dia serahkan sama yang muda-muda, dia pindah ke desa, barakallahu fikum, nah, bersawah, ternak sapi, ya, ngajarin anak-anak kampung mengaji, abatasa, barakallahu fikum, nah, jadi orang biasa. Nah, dulu pas dia jadi kepala pondok pesantren, gonta-ganti aja pejabat yang datang, ya, nah, karena dia dulu kepala pondok pesantren yang besar sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu tiap tahun mesti barakallahu fikum didatangi. Nah, dia enggak mau pusing dengan itu semua karena dilema, ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, memihak salah, enggak memihak salah. Nah, jadi dia serahkan itu semua kepada barakallahu fikum yang muda-muda. Tayyib, ya tadi, dia kembali ke desa, ke gunung, ya, barakallahu fikum, na'am, jadi orang biasa. Nah, kata beliau itu lebih selamat. Nah, tayyib, enggak akan memusingkan dia, apalagi sudah tua disibukkan dengan masalah kondisi politik yang ada. Ya, harusnya di masa yang tua itu dia tentram, adem, ayem, barakallahu fikum, na'am, tinggal mempersiapkan, ya, na'am, dijemput oleh malaikat maut gitu, ya, barakallahu fikum, na'am. Jadi malah semakin tua tersibukkan dengan politik barakallahu fikum. Nah, dia enggak mau. Dia tinggalkan itu semua. Tsumma yambaghi ayyataqida bughdahum 'ala dzulmihim. Kemudian juga kata beliau sudah seyogyanya dia meyakini, ya, di dalam hati kebencian dia terhadap kezoliman penguasa tadi. Nah, artinya ketika dia menjauh barakallahu fikum tetap di dalam hatinya itu ada rasa ketidakridhaan dan ketidaksukaan kezoliman yang dilakukan oleh penguasa tadi. Kezolimannya. Barakallahu fikum. Nah. Fala yuhibbu liqa'ahum. Dia juga tidak suka berjumpa dengan mereka. Wala yusni alaihim. Dia juga tidak berkenan menyanjung dan memuji mereka. Wala yastakhbiru an ahwalihim. Dia juga tidak mencari-cari info tentang kondisi mereka. Nah, karena masih ada yang dalam pengasingan tapi masih aktif memantau kondisi situasi politik, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mencalonkan ini? Nah, pada pemilihan kali ini, oh si fulan, wah dia lihat masih mengamati, mengikuti medsos juga barakallahu fikum. Nah, itu ya sama saja, ya. Tapi barakallahu fikum. Artinya dia tidak benar-benar secara total barakallahu fikum meninggalkan dunia politik tadi. Nah, tayyib. Jadi yang ketiga ini memang benar-benar secara total enggak ikut-ikutan lagi barakallahu fikum. Nah, tapi tetap ketika barakallahu fikum ada kebijakan-kebijakan penguasa yang zalim tadi, ya, salah menzalimi rakyat, dia menampakkan ketidaksukaannya. Nah, wala yataqarrabu ilal muttasilina bihim, dia juga tidak mau mendekat orang-orang yang punya hubungan dekat dengan penguasa. Tidak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Walaupun sekedar barakallahu fikum pesuruh atau barakallahu fikum loyalis-loyalisnya, dia tidak akan mendekat kepada mereka. Nah, benar-benar dia tidak ingin terlibat dengan itu. Wala yata'assaf ala ma yafutuhu bisababi mufaraqatihim. Dia juga tidak merasa eman-eman, tidak merasa kecewa, tidak merasa sedih atas apa yang luput darinya dengan sebab dia memisahkan diri dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Misalnya dia ngasih info, wah Pak Yai sih sudah enggak di ya, na'am kota lagi, sudah tidak menjadi kepala pondok pesantren. Kemarin tuh kiai-kiai di pondok kita sama pemerintah dikasih mobil Avanza. Wah, wow, ya, sama dapat santunan ya, tiap bulan itu ada santunan khusus dari pemerintahan ya, satu orang 25 juta. Wah. Wow. Pak Yai kok sekarang dulu padahal ya dekat banyak kenal orang-orang pemerintahan kok sekarang hidupnya seperti ini, menderita, miskin. Nah, jangan merasa sakit hati. Ya. Jangan merasa barakallahu fikum kecewa ya, tidak. Nah, barakallahu fikum. Dia tidak merasakan itu semua. Ya, tidak merasa kecewa, tidak merasa sedih. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Nah, pernah juga barakallahu fikum dinukilkan, nanti ada juga dalam kitab ini. Saat Ibnu Abi Waqqas. Nah, barakallahu fikum. Jadi beliau melakukan kondisi yang ketiga ini, menjauh dari politik dan hiruk pikuk barakallahu fikum na'am kekuasaan. Ya, jadi beliau ke sebuah barakallahu fikum ya lembah pedalaman gitu barakallahu fikum. Tayyib. Ya cuman ngurusin onta, kebun kurma. Nah, ketika beliau lagi di kebunnya dari kejauhan beliau melihat seorang penunggang kuda yang begitu semangat. Dan beliau punya feeling dan punya firasat. Dari kejauhan beliau sudah mengatakan, A'udzubillah min syarri mahamala hazar rakib. Nah, aku meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang dibawa oleh pengendara kuda ini. Dia sudah punya firasat. Ini alamat tidak baik. Barakallahu fikum. Nah, dari kejauhan sudah kelihatan penunggang kuda. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ternyata yang datang adalah putranya sendiri. Nah, ya. Tayyib datang disambut dengan dia, itu beliau sudah punya feeling enggak bagus. Barakallahu fikum. Nah. Basa-basi akhirnya putranya langsung barakallahu fikum ditanya sama beliau. Tumben kamu datang ke sini. Nah, ya. Tayyib. Dikira lupa sama Abah. Ada apa? Nah, akhirnya langsung anaknya ngomong. Ya. Abah kenapa tidak berada di pusat? Nah, ya. Abah itu adalah yang tersisa dari sosok yang berwibawa dan punya karisma. Ya. Kalau Abah berada di pusat, orang gak akan ribut mencari siapa penguasa berikutnya. Gitu ya. Intinya anaknya ini mendorong Abahnya ini untuk apa? Masuk lagi ke kancah barakallahu fikum perpolitikan dan barakallahu fikum kekuasaan. Nah, ya. Yang senior-senior para sahabat yang lain itu sudah tidak ada, tinggal Abah. Ya. Harusnya Abah yang maju, harusnya Abah yang masuk. Nah, kenapa Abah tinggalkan? Wah, sudah. Tuh kan, kata beliau, benar apa yang saya duga. Ya, nah. Tayyib, kamu ingin membawa kesusahan pada ayah. Nah, ya. Saya sudah susah-susah meninggalkan jerat dan barakallahu fikum, ya. Rantai dari barakallahu fikum kekuasaan tadi, sekarang kamu pengen masukkan Abah ke situ lagi. Nah, intinya beliau tidak terima barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu saat Ibnu Abi Waqqas barakallahu fikum. Nah, karena dia tahu bagaimana kondisi dunia politik barakallahu fikum. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan oleh sebagian salaf, innama baini wa bainal muluk yaumun wahid. Sungguhnya antara aku dan para raja-raja itu hanya satu hari saja. Ya. Beda antara kita dengan para raja cuma satu hari. Barakallahu fikum. Nah, apa maksudnya? Innama yaumun mada fala yajiduna ladzatahu. Yaitu satu hari yang sudah berlalu dan mereka raja-raja itu tidak mendapatkan kelezatannya. Wa ana wa iyyahum fi ghadin ala wajalin. Tapi aku dan mereka raja-raja itu esok hari dalam kondisi yang sama, yaitu pada kondisi ketakutan, kekhawatiran, karena tidak tahu masa depan. Iya, apa yang terjadi? Baik ataupun buruk. Nah, raja-raja itu khawatir, begitupun aku. Ya, khawatir tentang kondisi masa depanku. Nah, jadi kondisi besok sama-sama enggak tahu. Artinya sama kondisinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kemarin juga sama. Innama huwal yaum. Ya. Yang membedakan itu adalah hari ini, kata beliau. Fama asa ayyakuna fil yaum. Tayyib. Ya. Kira-kira, kata beliau, apa yang akan terjadi pada hari ini? Nah, barakallahu fikum. Qal musannif rahimahullahu ta'ala mas'alatun. Iza ba'asa ilaika sultanun malan litufarriqahu alal fuqara. Kana lahu malikun mu'ayyan lam yahilla akhduhu. Masalah yang terakhir. Apabila seorang sultan, raja, mengirimkan kepada dia sejumlah harta dan dia diberikan tugas untuk membagikannya kepada para fuqara. Nah, ya. Nah, jadi ada seorang kiai besar diamanahi oleh sultan. Pak Kiai, ini ada harta ya, enam sekian miliar, triliun, saya minta njenengan yang bagikan kepada fuqara. Dan harta tersebut sebenarnya adalah milik ya orang-orang yang dia tahu, dia kenal. Barakallahu fikum. Nah, artinya dia tahu harta ini diambil dari rampasan, diambil dari barakallahu fikum cara yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia tahu itu adalah harta dari korupsi. Misal, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Maka tidak halal bagi dia untuk membagikannya. Tidak halal bagi dia untuk mengambilnya. Karena dia tahu ya harta itu harta yang barakallahu fikum haram. Wa illam yakun kana hukmuhu ayyatasaddaqa bihi kama sabaqa bayanuhu. Nah. Tetapi barakallahu fikum kalau bukan demikian kondisinya, artinya dia tidak tahu ya apakah ini harta yang barakallahu fikum dari yang haram atau dari yang halal, dia enggak tahu ya. Pokoknya dikasih uang demikian, diminta untuk dibagi-bagikan, maka hukumnya barakallahu fikum bagi dia boleh untuk mensedekahkannya sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Wa yatawalla tafarruqahu 'alal fuqara, sehingga dia yang memiliki kewenangan ya, otoritas untuk membagi-bagikannya kepada para fuqara. Nah, dia bagikan dengan pembagian yang syar'i. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia tidak tahu ya. Wa minal ulama man imtana'a min akhdhihi. Tapi kata beliau, ada sebagian para ulama yang tetap tidak memperbolehkan bagi sang alim tadi mengambilnya. Nah, ya. Walaupun dia tidak tahu apakah ini diambil dari yang haram atau yang tidak. Yang jelas ini penguasa yang zalim. Sebagian para ulama melihat dari track record dia yang zalim, nah kemungkinan besar diambil dari yang tidak baik. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Wa in kana aktsaru amwalihim al-haram. Bila sebagian besar harta mereka itu dari yang haram, enggak boleh. harmat muamalatuhum wama banathu adh-dhalamatu minal qanatiri wal masajidi was-siqaya atau was-saqayat yang bagi ayun dharfihi. Nah, haram bagi dia untuk bermuamalah dengan mereka. Adapun ya, bangunan-bangunan yang dibangun oleh penguasa yang zalim, barakallahu fikum, berupa gedung-gedung, masjid-masjid, atau pengairan, barakallahu fikum, artinya yang bersifat pasum, ya, fasilitas umum, dibangun oleh penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Nah, dengan harta cara kezolimannya. Nah, entah dengan kerja paksa, entah barakallahu fikum tayyib, mengambil dengan paksa, untuk apa? Membangun tayyib, bangunan-bangunan yang dia inginkan. Maka kata beliau, sepantasnya bagi sang alim tadi melihat. Fa in kanat tilkal a'yan allati buniyat biha limalikin muayyan lam ya yajuzil 'abura 'alayha illa lid-darurah. Kalau bangunan-bangunan tersebut dibangun secara khusus dengan nama raja tadi, ya, barakallahu fikum, na'am, misal dibangun jembatan dengan nama jembatan tadi, jembatan Raja Fulan, King Fulan, ya, atau dibangun barakallahu fikum tayyib sebuah tayyib bangunan apa, ya, jalan gitu, barakallahu fikum, na'am, dengan nama penguasa yang zalim tadi, Raja Fulan, nah, dan dia raja yang jahat, maka kata beliau tidak diperkenankan bagi dia untuk melewati, ya, nah, menyeberangi melalui fasilitas tadi. Nah, sampai sedetail itu, ya, beliau mengajarkan bagaimana seorang ulama itu berintegritas. Mau lewat jembatan atas nama raja yang zalim tadi. Nah, tayyib, ini mau lewat jembatan King Fulan ya? Iya Pak Yai, jangan lewat situ. Lewat jalan yang lain. Tapi muter jauh Pak Yai. Tidak apa-apa. Yang penting jangan lewat jalan itu. Kenapa Pak Yai? Adalah nanti Anda jelaskan. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sudah dilewat jalan yang lain. Walaupun muter melambung jauh. Nah, dia kasih tahu. Ya, jembatan itu dibangun dengan penderitaan rakyat. Nah, ya. Banyak korban-korban rakyat yang mati. Ya, untuk. Tayyib. Mengapa? Barakallahu fikum, melincinkan ya keinginan penguasa. Nah, ya, barakallahu fikum. Entah yang dijadikan tumbal, yang barakallahu fikum, nah, terbunuh ya untuk membangun jembatan tadi. Nah, dengan nama khusus ya raja yang zalim tadi. Kata beliau, alim yang punya integritas, saking barakallahu fikum menjaga integritasnya, dia tidak mau lewat situ kecuali darurat. Ya, nah, nggak bisa Pak Yai, nggak ada jalan lain, harus lewat jembatan ini, ya, nah, nggak ada jalan lain, nggak ada, ya sudah, berarti darurat dia lewat situ, ya, dengan membaca istighfar, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa illam yu'raf malikuha jazal aburu 'alaiha. Tapi kalau tidak diketahui, ya, artinya jembatan tadi dibangun bukan nama raja yang zalim tadi, ya, tapi enggak ada namanya, ngam, atau namanya umum, barakallahu fikum tayyib, jembatan apa ini? Shiratal Mustaqim, Pak Yai. Oh, ya sudah, lewat aja, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wal wara' al imtina, barakallahu fikum. Adapun sikap wara', kehati-hatian, ya, dia untuk apa? Mencegah dirinya melewati jembatan tersebut. Wallahu taala alam bisawab, ya, penjelasan yang sangat luar biasa. Intinya di sini kita bisa mengetahui, barakallahu fikum, bagaimana ya para ulama-ulama kita menjaga integritas, nama baik, kehormatan, barakallahu fikum, agama ini, ya, sehingga agama ini punya marwah, ya, barakallahu fikum, na'am, dihormati oleh para penguasa sehingga tidak dimain-mainkan oleh mereka atau diperbudak oleh hawa hawa nafsu mereka. Nah, kita butuh ulama-ulama yang seperti itu karakternya. Nah, yang masa saat ini sudah mulai langka, ya. Nah, ulama-ulama yang punya integritas dan berkarakter. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga itu tadi memberikan inspirasi kepada kita semua, ya, calon-calon ulama, calon-calon kiai, calon-calon ustaz, barakallahu fikum, sehingga akan muncul di kemudian hari kelak banyak bibit-bibit, ya, orang-orang berilmu yang berintegritas. Allahumma amin. Nabtahi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.